tangan panjang sebentar. Seng jadi parang, isu tetap berjuang. Demi Riko Hang, jadi pujaan. Bonang-bonang, isu jadi parang. Ojo tanya-tanya, bonang itu parang. Kau, kau, kau. Mula mong Riko Hang, isu pengen gendong putu, gancang lo, merini yo, ojo rak.